Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqa kitabullah wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarra al-umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an-nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa barakallahu lakum. Saya lanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari Al-Ma'arif Al-Fiqhiyah yang dibahas oleh Fadilatu Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada ayat pertemuan yang telah lalu kita telah bicarakan tentang beberapa kaidah hajab. Maka akan kita ulang. Qala hafizahullah ta'ala walil hajabi qawaidu yaduru 'alaiha. Dan untuk hajab yang menutupi satu dengan yang lainnya dari hadis waris mendapatkan hadis waris, ini ada kaidah-kaidah yang berputar padanya. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, anaman adalah biwasitatin hajabathu tilkal wasitah. Barang siapa yang diwasilai dengan wasilah perantara, maka perantara tersebut akan menutupinya. Wadzalika ka ibnil ibni ma ibni. Wal jadda ma'al ub wal jad ma'al ab wal ikhwan ma'al ab. Jadi yang dapat mana? Ibu, 8. Nah, ada ini. Tutup. Cucu laki-laki enggak dapat, saudara enggak dapat, kakek enggak dapat, nenek enggak dapat. Kalau ada ibu, bapak, anak, laki-laki. Al-Qaidah Saniyah, Qaidah yang kedua, Annahu idha islama'a asyani fa'aksar kutimal akdamu jihad. Jatuh jihad. Apabila terkumpul dua asyobat, dua orang yang akan mengambil secara secara sisa dua lebih, maka dikedepankan yang terutamanya adalah Wa'abi Aum al-Jah. Ini kan ada ini ambil sisa. Padahal ini ambil sisa. Maka ini dan ini kuat yang anak lagi hubungan dengan anak lagi bapak si mayat hubungannya dengan si mayatnya dan lokasi kedekatannya dengan anak lagi. Maka peralat bapak kap. Berarti tidak mengambil sisa. Tidak ambil sisa. Kenapa anak perempuan? Anak perempuan ya? Sama. Sama mawon. Seperti ada anak-anak laki-lakinya. Ada anak laki-lakinya. Anak lagi sakit satu. Mau anak ada anak perempuan atau tidak? Anak semua bisa ambil sisa. Semua anak bisa ambil sisa. Semua anak? Perempuan. Perempuan nanti ngambilnya dengan anak laki-laki. Bersama dengan anak laki-laki. Ini itu kepala. Kalau seperti ini posisinya, berarti bapak berapa? 6. Ibu 6. Karena ada anak. Ini ngambil sisa. Atau ada jet misalnya, kakek ini juga apa? Kakek juga pada asalnya bisa ngambil sisa seperti bapak. Sebetulnya kalau ada bapak, kakek juga pernah disebut. Kalau nggak ada bapak, maka kakek yang gantikan bapak. Taksib yakunu lil ab. Maka taksib atau ngambil sisanya dari harta si mayit, maka dilakukan oleh anak laki-laki, bukan bapaknya. Liana abda mujiha, karena anak laki-laki adalah yang paling sisi kekerabatannya lebih paling dekat, yaitu untuk meneruskan apa nasabnya, untuk meneruskan nasab si mayit. Wa ini takada maujudani fil jihad qudima minha aqrab ilal mayyit. Dan jika di sana ada dua orang di dalam satu-satu dalam sama-sama arah yang berdekatan, maka dikedepankan yang lebih dekat kepada si mayit. Kamalau istama ibnu wa ibnu ibni akhar. Au istama akhu syakik wa ibnu akhi syakik akhar. laki-laki atau di sana ada akun syakik wa ibnu akun syakik akhar. Sana misalnya ada saudara laki kandung. Ini anak laki. Maka tentunya yang didepankan yang atas. Ini yang ambil sisa. Saudara anak laki lain. Bukan anaknya ini ya, kawan tadi dulu. Ada saudara laki-laki kandung. Di sini ada anak saudara laki-laki lain, bukan anaknya ini. Maka tentunya akan berbisa yang saudara laki-laki kandung. Hukumnya berbeda kalau anaknya sudah laki-laki. Kalau anaknya saudara ini otomatis gak dapat, gak dapat saudara ini ke bapaknya, ke anaknya. Tapi misalnya saudara itu meninggal, punya anak laki-laki dapat. Yang ini? Iya. Jadi misalnya anaknya saudara laki-laki ponakan. Ponakan. Tapi kalau saudaranya itu meninggal, ya tadi. Kemarin sudah belum? Belum. Pak nanti ya. Nanti. Ini dapat atau enggak gitu ya? Pertanyaannya. Kalau anak yang ini. Kalau yang anak yang ini sudah enggak dapat kan? Dapat. Bapaknya. Kalau bapaknya meninggal anaknya sudah enggak. Ya, sama saja pertanyaan ini. Kalau ini dapat, ini dapat atau tidak ini? Kalau yang kalau posisi seperti ini ya. Nanti. Ini itu di belakang. Nah. kita lewat ya, kita anu dulu ya. Fa'in tasawwi al-mawjudun fi jiha wa'aqrab kudima aqwa minhum. Apabila ada banyak anasan satu arah dan satu kerabat yang dekat, maka dijalukan yang paling kuat dari antara mereka. Kamalo istama akun syakik wa akhuli'ab fa'inahu yukadama asyakiku likuwatihi likonihi yudala bil abawain wal aku yang yudala bil abawain. Kemudian al-qaidah al-salisatu, kaidah yang ketiga. Wa yafi hajabil khairman, yaitu yang benar-benar menutupi yang ditutupi tidak mendapatkan bagian. Annal usula la yuhjibuhum ila usul. Bahasanya usul, usul itu bapak ke atas. Ini tidak tertutupi kecuali dengan usul tersebut. Bajat fa yuhjabuhu illa al-ab al-ajab al-lagi huwa akrabu minhu. Atau misalnya enggak ada bapak, misalnya enggak ada bapak, ini kakek misalnya, sama-sama kakek, maka kakek yang mendapat adalah kakek yang paling dekat dengan mayit. kakek. Misalnya ini dari kakek dari bapak, ini kakek dari ibu misalnya. Ya. Ini enggak boleh kan? Atau ada kakak ini? Hah? Atau ada kakak? Sama-sama kakak misalnya. Ini kakak yang terbapak misalnya. Kakak terbapak. Kakak sekandung ada enggak? Bapaknya kakek. Hah? Bapaknya kakek. Ya, sebapak. Sebapak ya? Ini kakek seibu misalnya. Kakak dari bapak atau kakak dari ibu? Si mayat ini misalnya laki-laki misalnya. Misalnya suami. Berarti ya dapat yang ini kan kakek dari ibu itu masuk usul. Gimana? Kakek dari ibu. Iya, sama-sama usul. Sama-sama kakek usul. Cuma mana yang paling dekat dengan si mayit? Dengan si mayit yang paling dekat dengan si mayit yang paling kuat kedudukannya. Maka yang ini tidak dapat. Atau yang mengambil kakek sebapak. Wajadala yuh jabuha illa al-um awal jadah alati ya akrabu minha. Begitu juga jadah nenek. Ini ada ibu, ini nenek. Ada ibu, maka nenek tidak dapat. Nenek tidak dapat ada ibu. Kalau tidak ada ibu, sama-sama nenek, maka yang paling dekat ini nenek. Dekat ini ya. Kalau ini dananya siapa ini? Dananya dari siapa? Dananya dari saudara ibu mungkin ya. Ya kan? Sama-sama nenek ya. Sama-sama neneknya ini. Ini benar-benar punya ibu ya kan? Kalau ini nenek ini ibunya saudara ibu ya kan? Yang lebih dekat yang ini. Ya mungkin adiknya nenek atau kakaknya nenek. Maka yang paling dekat dengan misalnya nenek yang itu tadi meninggal itu tidak dapat. Nenek saudara nenek saudara nenek tidak dapat karena ada nenek yang itu meninggal. Ini meninggal. Ya jatuh kan yang paling dekat. Misalnya tanya ini ya ini bisa. Ya bisa. Atau ini meninggal. Ini meninggal. Meninggal. Maka kesini. Masa usul ya. Kalau bisa usul. Kalau bisa usul. Buyutnya. Buyutnya. Ibunya neneknya. Neneknya neneknya itu apakah masih? Ya kalau masih aja. Oh gitu. Neneknya neneknya. Buyut misalnya. Ya, bisa kesel. Buyut. Sini atau sini gitu. Dekat yang atas lah. Dekat yang atas. Dekat yang atas atau dekat yang. Kalau usul lah, dekat yang atas. Kalau usul lah, dekat yang atas. Iya, kalau usul. Iya. Tapi dekat ke atas tadi pernah nyampe ya. Saat nyampe di sini barat saudara ini. Tadi misalnya kakak dengan saudara dekat mana misalnya? Dekat kakak. Sama ke atas ya? Iya, berarti ke atas. Arahnya ke atas berarti ya. Wal buruk lah tuh jatuh jaguhum illa buruk, dan cabang tidaklah tertutup kecuali dengan cabang. Cabang itu yana. Wa ibnul ibni la yang jibu ila ibni al ibnil ibni alladhi wa a'laminu. Di sini juga ada cucu laki dari anak perempuan, maka tidak dapat 7 laki-laki itu punya laki-laki dari anak laki-laki ke bawah lagi. Iya, ke bawah lagi. Terjadi. Nanti yang ini cicit. Laki. Seperti ini ya, ini terhijab gitu. Dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya, cucu laki-lakinya dari enggak cicitnya sama cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cicit sama ini ya. Buat mana gitu? Buat yang ini. Karena ini bukan anak, bukan usul, bukan huruf. Pemakaian sudah dapat. Dapat yang paling kuat. Paling kuat. Tapi cuma kuat yang kita paling lagi. Sudah putus di perempuan. Wal hawasihum ikhwatu wa banuhum wa a'mamu wa banuhum. Yuhjibuhum usul wa furu wa hawasi. Paman di mana paman? Di sini paman ya? Saudara apa? Paman. Di sini anak paman. Anak paman. Paman dan saudara ini namanya istilahnya ngawasi. Ngawasi itu apa ya? Ngawasi itu kerabat jauh ya. Maka paman dan anak paman, saudara dan anak saudara ini tertutupi dengan usul dan furu'. Tertutupi dengan bapak ke atas atau tertutupi dengan anak ke bawah. Anak laki ya. paman dan saudara-saudara si mayit, apa itu anak paman atau anak saudara, kalau masih ada bapak ke atas atau anak bapak, maka tidak dapat. Tapi yang laki-laki ini ya, anaknya yang laki-laki, yang ke bawah laki-laki. Kalau itu anak-anak yang jadi anak paman, kalau ada anak perempuan, buruk tidak perempuan. Oh ya, buruk perempuan juga berarti. Berarti anak. Nanti itu di belakang nanti. Eh wah wajar. Coba eh wah. Nanti sabar. Laki saja ya, bukan anak perempuan. Seperti misalnya ini anak perempuan. Anak perempuan nanti itu perempuan. Itu perempuan dapat jadi anak laki-laki. Kelas 9 sampai kelas 10. Enggak tahu cuma anak perempuan aja. Perempuan cucu perempuan ya dari anak laki. Ini setengah. Iya. Ini per 6. Bapak menyempurnakan 2/3. Jadi enggak tidak kalau anak perempuan. Ini masih dengan anak laki-laki menutupi. Biasanya puro di sini puro yang laki-laki. selama di sini ada anak laki-laki, maka ini tidak dapat mendapat. Masih ada anak laki-laki. Anak laki-laki, cucu laki-laki, cicit laki-laki, maka dapat saudara, paman, bapak, kakek, buncit, tidak dapat, tidak dapat. Untung paman dan saudara tetap. Karena ya ke atas, bapak ke atas, ini badannya ganteng, ganteng ini. Bapak enggak ada, maka yang ganteng ini kakek. Kakek enggak ada, yang ganteng ini buyut. Begitu juga anak laki-laki, adanya cucu laki-laki, maka yang ganteng ini cucu laki-laki. Cicit laki-laki. Kemasalahan al-ikhwatu li'ab, saudara sebapak. Maka saudara sebapak akan tertutupi adanya anak laki-laki dan juga cucu laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah. Yang laki-laki ada bapak, maka tertutup dengan bapak. Contohnya saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.